Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan matan Baikuniyah atau Nadzam Syair Baikuniyah. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat, dari syair yang dibawakan oleh Al-Imam Baikuni, yang pertama hadis sahih, yang di situ ada 5 syarat. Demikian juga di bawahnya hasan. Kemudian di bawahnya lagi dhaif yang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian hadis aziz, demikian juga hadis mu'an'an telah lewat. Berikutnya hadis mubham, ya. Wa mubhamun, ya, semua di situ mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Setelah sebelumnya hadis aziz, hadis masyhur. Ini sini kita sebutkan, bisa dilihat di mungkin rekaman-rekaman sebelumnya tentang apa yang telah kita sebutkan tentang istilah-istilah hadis. Sekarang akan dibicarakan hadis mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Maknanya adalah hadis mubham itu adalah ma fihi, yang di dalam hadis tersebut, di dalam sanadnya itu, walaupun juga disebutkan di dalam matannya kadang bunyi hadisnya itu lam yusam, ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Kalau di dalam sanad, kalau umpamanya kita lihat di Muwatta Imam Malik umpamanya, Imam Malik mengatakan An-Nafi an Ibnu Umar, dari Nafi dari Abdul bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua jelas. Tapi kalau kemudian di situ tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Seperti umpamanya kita mendapat kabar kejadian di kota, di situ ada kecelakaan. Kita dapat dari teman kita, tetangga kita. Kemudian ditanya, dari siapa kamu dapat kabar di situ ada kecelakaan? Dari seseorang. Nah, kita tidak bisa menerima. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan siapa namanya, bagaimana keadaannya. Demikian juga di sini dalam hadis, kalau kemudian di situ ada rawi lam yusamma, yang tidak diberi nama, tidak tahu siapa orangnya, seperti hadatsani fulan menyampaikan kepadaku fulan, siapa fulan itu? Ya tidak tahu, ya tidak boleh, tidak terima, karena kita tidak tahu keadaan orang itu. Karena syarat dari diambil hadis itu diterima kalau diketahui adalahnya. Adalah itu keadaan dia. Beriman atau tidak beriman, baik atau tidak, pemabuk atau tidak. Demikian juga lebih tinggi lagi, hafalannya bagus atau tidak. Kalau dia ternyata pendusta, demikian juga hafalannya jelek, ya tidak diterima. Kan demikian. Oleh karena itu, hadis mubham ini termasuk hadis-hadis yang dhaif. Kenapa? Karena tidak diketahui keadaannya. Di situ ada rawi yang lam yusam, yang tidak disebutkan. Disebutkan oleh para ulama bahwa sisi hadis itu tidak diterima apabila syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Seperti apa? Seperti keadaan rawi itu. Kalau kemudian rawi tidak diketahui, kalau istilahnya itu adalah majhul, ya, maka tidak diterima hadis tersebut. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa majhul, sesuatu yang tidak diketahui dari rawi itu ada 3. Bisa ditulis. Yang pertama adalah al-mubham, yang tadi kita sebutkan, yaitu tidak diketahui namanya. Seperti hadatsani siqah, akhbaroni siqah, itu juga termasuk mengabari kepadaku orang yang terpercaya. Maka seperti ini juga tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan namanya. Mungkin terpercaya di sisi kamu, tetapi tidak di sisi apa? Di sisi kita. Menurut kamu itu orang yang baik, tapi menurut orang lain tidak. Oleh karena itu harus disebutkan, sehingga bisa dinilai, walaupun dikatakan siqah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, ya ini hadatsani siqah, ya ini Muhammad ya, Ibni Abi Yahya, atau semisal itu dari rawi. Maka seperti ini menurut beliau siqah, maksudnya adalah orang ini tadi. Ternyata para ulama menyebutkan dia itu adalah lemah. Jadi kalimat menyampaikan kepadaku siqah, orang yang terpercaya, harus disebutkan namanya. Karena mungkin orang itu adalah terpercaya menurut engkau, menurut imam yang lain, ulama yang lain tidak. Maka ini tidak diterima. Ini jenis pertama majhul, tidak diketahui. Maka seperti ini tidak diterima. Jenis yang pertama tadi mubham, tidak diketahui namanya. Wasan yang kedua adalah majhul ain. Nah itu istilah ya, dalam kita mempelajari hadis ada namanya majhul ain. Majhul tidak diketahui. Jahil kan bodoh kan demikian. Di sini majhul tidak diketahui, isim maf'ul. Majhul ain ini tidak diketahui orangnya. Bagaimana disebutkan dia ini dikatakan majul ain tidak diketahui orangnya, definisinya adalah wahwa malam yarwi anhu ghairu wahid, orang yang tidak ada meriwayatkan dia kecuali satu orang saja, muridnya cuma satu saja, ya, walam yusikuhu mu'tabaron, tetapi tidak ada yang mengatakan dia itu sikoh, orang yang teranggap. Jadi yang meriwayatkan dari dia itu cuma satu dan tidak ada seorang pun yang memuji dia. Maka ini dikatakan apa? Majul ain. Tetapi kalau orang ya, walaupun mungkin tidak punya pengikut atau tidak mungkin punya murid dan sebagainya, tetapi ada ulama yang memujinya, bahkan muktabar seperti Ibnu Ma'in. Ya Ibnu Ma'in itu kalau dia mengatakan orang ini thiqah, maka kita menggigitnya dengan apa? Gigi geraham. Ambillah itu. Karena dia sangat benar-benar ya tasabbat, benar-benar teliti sekali ketika mengatakan orang ini istiqoh. Jadi demikian. Jadi walaupun orang itu tidak ada yang mengambil ilmu dari dia, tetapi ada ulama yang terkenal, yang teranggap mengatakan dia itu adalah istiqoh, dipegang. Tidak termasuk dari majhul ain. Karena majhul ain itu adalah tidak ada yang meriwayatkan dia itu kecuali satu orang dan tidak ada yang memujinya. Itu. Dan hadisnya orang ini tidak diterima. Paham ya? Orang yang majhul ain ini tidak ada yang memujinya, tidak ada yang mengambil dia kecuali satu orang saja, maka tidak diterima hadisnya. Apakah pantas untuk menguatkan hadis yang lain? Ya, maksudnya ada hadis ini. Ada rawi yang dia itu majhul ain. Tidak diketahui seorang pun yang memuji dia dan yang mengambil cuma satu orang. Maka seperti ini tidak bisa menguatkan. Hadisnya tidak diterima dan tidak bisa menguatkan. Demikian. Jadi majhul ain ini tidak diterima. Kemudian yang ketiga, setelah tadi mubham, mubham ini tadi yang tidak sebagaimana dibacakan di syair tadi, tidak diberi nama orang itu. Dari fulan, tidak tahu siapa fulan. Mengabari aku orang sikoh, siapa sikoh? Dia sembunyikan. Nah, seperti ini tidak diterima, itu mubham. Yang kedua tadi majhul ain. Yang ketiga adalah majhul hal. Ya majhul hal. Bagaimana majhul hal itu? Tidak diketahui halnya. Kalau tadi tidak diketahui orangnya. Ya, kalau yang sekarang ini majhul hal. Wa huwa man rawa anhu isnan fa aksar. Yang meriwayatkan dia itu dua atau lebih. Muridnya banyak sekali. Walam yusikuhu mu'tabarun. Tapi tidak ada yang memuji dia, tidak ada yang mengatakan dia itu sikoh, tidak ada. Ya, tidak ada yang mengatakan dia itu sikoh. Tidak ada seorang pun. Maka di sini dikatakan majhul hal. Ya, demikian. Jadi walaupun muridnya banyak tapi tidak ada yang memujinya, maka dikatakan majhul hal. Hadis majhul hal juga tidak bisa diambil. Hadis itu dhaif, masuk dari kelompok-kelompok hadis yang dhaif. Jadi kalau ada hadis ya disebutkan di situ umpamanya oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian di situ ada seseorang yang di itu dihukum oleh para ulama majhul hal namanya, maka ini apa? Tidak diterima. Apakah pantas untuk kemudian menjadi syawahid ya, penguat? Disebutkan di sini bisa. Ya, kalau dia seperti ini bisa. Adapun tadi yang majhulnya tidak bisa, tidak bisa menguatkan. Walaupun banyak yang majhulnya tidak bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau majhul hal bisa. Apalagi kalau orang yang tidak dikenal ini, majhul ini, halnya ini, muridnya banyak tapi tidak ada yang mujinya, itu termasuk orang tabi'in. Tahu tabi'in? Tabi'in itu apa? Keadaan di bawahnya para sahabat, muridnya para sahabat. Maka ini termasuk kurun-kurun yang bagus, zaman-zaman yang bagus. Maka kuat seperti ini. Bagaimana kalau sahabat dibicarakan juga? Sahabat ya tidak diketahui namanya. Banyak sekali di situ. Anba di ashwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepadaku sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui siapa, diterima. Demikian juga an rajulun minan ansar, salah seorang dari orang ansar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterima. Karena apa? Karena sahabat semua itu adalah adil, diterima. Jadi demikian sedikit pembahasan tentang masalah majhul. Dan disebutkan oleh para ulama, seseorang itu tidak dikenal itu berbagai macam sebab. Di antaranya adalah disebutkan oleh Munajjar rahimahullah alaih, yang orang ini mempunyai sifat yang banyak. Sifatnya banyak, namanya ada, kunyahnya ada, julukannya ada, pekerjaannya ada. Kemudian disebutkan dengan nama yang lain yang tidak dikenal, maka ini majhul. Ya. Jadi orang ini kadang namanya ini, kadang dikenal dengan kunyahnya, kadang dikenal dengan julukannya, kadang dikenal dengan pekerjaannya, kemudian disebutkan dengan sesuatu yang tidak dikenal dari ini tadi, maka ini dikatakan majhul. Seperti contohkan oleh manajer di sini, Muhammad bin Sa'ib bin Bisr Al-Qalbi. Nah, ini kalau kita lihat di Taqribut Tahdzib, Ibnu Hajar mengatakan orang ini punya pemikiran Syiah, demikian juga Muttaham bil Kadzib, tertuduh dengan dusta, tidak terima hadisnya sama sekali dia ini. Ya, ini kadang sebagian menyebutkan dia itu Muhammad bin Sa'ib, kadang Muhammad bin Bisr, kadang Hammad bin Sa'ib, kadang Abu Nadir, ya, kadang Abu Sa'id dan sebagainya, kadang Abu Hisham, padahal orang yang satu. Dan orang ini adalah tertuduh sebagai orang yang pendusta, maka ya, orang ini tertolak. Kemudian sebab seseorang itu majhul juga kadang anna rawi qad yakunu mungkinan minal hadis. Jadi kadang orang ini tidak dikenal, kenapa? Karena hadisnya sedikit. Hadisnya sedikit, oleh karena itu orang ini menjadi majhul, tidak dikenal. Ya, demikian. Dan ini semua adalah menjadi sebab-sebab apa? Menjadi sebab-sebab hadis itu tidak diterima. Tidak diketahuinya keadaan seorang. Demikian juga kalau sekarang ini malzamah ya, atau kabar. Kemudian siapa penulisnya? Penulisnya tidak diketahui. Atau kadang Abu Zaid. Abu Zaid siapa? Tidak ada yang kenal. Nah, seperti ini ya, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak diketahui. Tidak diketahui siapa yang menulis. Ya, bagaimana untuk kemudian kita menghukumi? Ya, demikian. Demikian juga dalam masalah hadis. Insyaallah sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.